Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Tadi sampai pada salah satu contoh kesyirikan yang banyak tidak tahu orang. Banyak orang tidak tahu bahwa itu kesyirikan, yaitu tabarruk, mengharap barokah dengan benda seperti pohon, batu, atau yang lainnya. Padahal itu kesyirikan. Maka ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terkait Hajar Aswad, yang ketika tawaf ada sunnah untuk mencium atau setidaknya mengusap. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallah la'alamu annaka Hajar. Lalu maro'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam ma yukobbiluka ma kobaltuk. Demi Allah, aku tahu kamu itu cuma batu. Seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium, aku enggak mau. Batu. Jadi mengapa mencium batu? Bukan karena mengharap barokah dari situ, bukan karena ada harapan ini begini, enggak. Ya karena sunnahnya saja seperti itu. Apalagi kemudian muncul keyakinan-keyakinan yang padahal ini Hajar Aswad, batu yang mulia di tempat yang mulia. Apalagi kalau cuma batu yang ada di hutan Kalimantan, kemudian dianggap bisa begini, diyakini, dia berharap banyak dari situ. Dan kesyirikan semacam ini jangan dianggap kemudian sudah punah karena zaman sudah maju, yang katanya sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Si banyak jualan-jualan perkara kesyirikan justru malah ya dengan mengikuti itu, jual-jual online, jual buluh perindu, ya. Jual pring petuk, ya. Tahu pring petuk? Orang Jawa bilang pring petuk, bambu yang ruasnya bertemu, dijual. Diyakini begini, begini, begini, kesyirikan. Kesyirikan mengikuti zaman. Yang katanya orang sudah modern percaya dengan yang seperti itu, kesyirikan. Maka enggak ada istilah sudah basi, masa dakwah sejak dulu ngomongkan syirik terus, tauhid, pembatal Islam terus. Orang sudah ngomongkan ini itu, Amerika, negara-negara maju yang lain sudah membicarakan bagaimana hidup di Mars, di ini. Ya terserahlah mereka mau pergi ke Mars, mau pergi kemana, malah bagus kita. Terserah. Itu bukan urusan kita. Terserah. Memang ini dakwah para ini dan Rasul, tentang ini adalah awal dan akhir dakwah. Memang seperti ini, kenyataannya memang seperti itu. Bahkan di tengah-tengah orang yang mengaku muslim, mereka justru ya kesyirikan seperti ini ada di tengah mereka. Sehingga justru kaum muslimin atau orang yang mengaku muslim itu sangat membutuhkan dakwah tauhid. Sangat membutuhkan untuk dijelaskan tentang makna tauhid, makna syirik dibanding yang lain. Karena kasihan, mereka sudah ngaku Islam. Kan kasihan. Sudah mengklaim diri Islam, sudah mengharap masuk surga karena Islam, ternyata syirik. Ya kan kasihan. Ya kan? Kasihan. Bukan kesyirikan. Syirik besar. Justru ya lebih berhak mereka untuk kita jelaskan tentang mana tauhid, mana syirik. Kenyataan, coba di kampung manapun cari, pasti banyak yang enggak tahu mana syirik. Ya buktinya tadi. jualan-jualan kesirikan itu masih laku, masih beredar. Masih manusia masih ditipu-tipu, mudah, ya kan? Ini ada seorang menemukan batu ini, ternyata pas dia kesabar geledek terus ada batu ini, ternyata laris, ya kan? Dia nemukan ini batu ini laris. Seperti itu, mudah, masih mudah tertipu dengan kesyirikan. Ini contoh, contoh yang lain. Kemudian kita ambil satu contoh lagi tentang kesyirikan, yang banyak orang juga tidak mengetahui bahwa itu syirik, bahkan kemudian ikut melestarikannya atas nama budaya, kearifan lokal. Menyembelih, memberikan persembahan untuk selain Allah, padahal jelas ini kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya salatku wa nusuk, menyembelih binatang kurban, mengajar di bahasa Indonesia, nusuk. Karena memang menyembelih unta itu enggak pakai disembelih di gitu-gitu. Ya, kan tinggi deh. Dia ditusuk. Dinahar di lehernya itu di pakai tombak kah apa. Begitu juga kan tadi ayat, katakan wahai salatku dan ibadah kurbanku, nusuk. Itu lillahi rabbil alamin. Allah juga berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu. Begitu juga sembelihlah, nusuk. Anhar. Berarti kan sama-sama, sama-sama diperintahkan oleh Allah ini. Sama-sama ada ibadah namanya salat, namanya menyembelih binatang. Jadi ada peribadatan penghambaan yang berbentuk menyembelih binatang. Kalau sudah penyembelian itu bagian dari ibadah, berarti kalau diberikan kepada selain Allah, berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Itulah namanya syirik. Pelakunya namanya musyrik. Banyak. Iya kan? Di kampung-kampung masih banyak. Kalau ada pernikahan apa, pak adatnya atau apalah namanya, dia gak mengatakan pak dukun, pak apa, ketua adat, tokoh, apalah namanya, pak lebihnya daerah tertentu, ya kan? Pak apanya, anjurkan untuk menyembelih ayam, menyembelih ini. Kalau melewati jembatan harus meninggalkan anak ayam atau apa, atau telur untuk keselamatan. Persembahan, peribadatan. Karena intinya di situ adalah penghambaan, ketunduan dia kepada yang dianggap bisa memberikan keselamatan itu, yang menunggu laut kah, sungai kah, apalah. Jadi itu adalah kesyirikan, apalagi jelas menyembelih. Walaupun menyembelihnya itu dengan menyebut nama Allah, dari enggak syirik, dia sudah bismillah. Justru dosa besar dia melakukan kesyirikan dengan menyebut nama Allah. Bismillah, aku mau memberikan persembahan kepada selain Allah. Ini malah kurang aja. Menyebut nama Allah. Walaupun dia dengan bismillah, syirik. Padahal itu syirik besar. Syirik besar, bukan syirik kecil. Menyembelih, berikan persembahan, kurban, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih binatang. Banyak yang terjatuh di dalamnya. Berarti betapa banyak, masih kurang cukup dakwah tauhid. Masih harus banyak disebar-sebarkan terus. Semangat semuanya harus menyebarkan dakwah tauhid. Ini inti. Sebelum berbicara tentang sholat, rukun sholat, sahnya sholat, apalagi ngomong ini presiden, ini siapa, ini kalau jauh, si jauh. Ini pembatal Islam. Gimana seorang kemudian terjatuh dalam kesyirikan, pembatal la ilaha illallah, sementara dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan banyak, kalau mau dirinci banyak, banyak sekali perkara-perkara kesyirikan. Yang intinya adalah memberikan peribadatan, penghambaan. Penghambaan itu adalah ketundukan, takluk, telah menghamba, yang mestinya hanya diberikan kepada Allah, entah berbentuk doa, sujud, rukuk, menyembelih tadi, mengharap yang besar seperti tadi dengan jimat-jimat yang semisalnya, atau kemudian nazar dan yang lainnya. Semua jenis peribadatan apapun bentuknya itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Inilah inti Islam. Dan tidak boleh memberikan peribadatan sedikit pun kepada selain Allah, siapapun itu dan apapun itu, walaupun Nabi dan Rasul. Itu satu, satu pembatal Islam, syirik. Kemudian para ulama juga membagi, ada kalanya syirik besar, syirik kecil. Dalam masalah niat riya misalnya, itu juga syirik. Meskipun sebagaimana kata ada hadis itu syirik kecil. Perlawanan itu syirik kecil. Artinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu juga artinya tidak membuat dia kekal di neraka, tapi tetap pasti diazab di neraka. Karena Allah tetap tidak mengampuni, berarti pasti diazab. Walaupun dia enggak kekal karena syirik kecil. Dengan ayat tadi, keumuman ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Begitu juga dalam masalah makin jimat tadi, bisa syirik besar, syirik kecil bisa. Tergantung kondisi hati, niat pelakunya. Kalau dia benar-benar meyakini ini sebab si batu ini benar-benar bisa menyingkirkan aku dari mara bahaya, syirik besar. Tapi kalau dia menganggap ini sebab saja sih yang nolong Allah, tapi sebab batu ini, keistimewaan batu ini, sebab ini, itu syirik kecil. Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab dianggap sebab. Syirik tetap. Saya enggak syirik, orang saya percaya kok yang nolong Allah dengan perantara ini. Syirik, syirik kecil. Karena engkau menjadikan itu sebab, sementara Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Enggak ada dalil bahwa itu sebab. Begitu juga secara hisi enggak bisa dijadikan bukti bahwa dengan sekedar batu kemudian membuat memberikan kekuatan jadi kebal bacok. Enggak ada, enggak bisa dicerna dengan ilmu yang nampak. Apa hubungannya batu yang di sini kemudian bisa memberikan kekuatan kalau dibacok ini enggak aman? Enggak ada. Orang batu itu saja kalau dikeprok pakai martil juga hancur. Kok bisa dia buat yang pakai jadi? Itu bukan sebab, itu khayalan dia saja dianggap sebab. Secara dalil juga enggak ada. Maka itu syirik, karena dia menganggap ada satu sebab yang sementara Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Syirik, jadi kecil. Tapi syirik. Sehingga ketika dia belum tobat, meninggal dalam keadaan masih membawa itu, masih membawa dosa syirik. Adapun doa, adapun menyembelih binatang, nah jelas ini syirik besar, enggak ada perinciannya. Menyembelihkan kurban. Ini contoh pembatal yang pertama, yaitu syirik. Pembatal yang kedua, kita tambah satu saja. Ya. Yaitu dikatakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah taala, man lam yukafir al-kafir au syakka fi kufrihim. Orang yang tidak mau menganggap kafir, tidak mau meyakini kafirnya orang kafir, atau meragukan. Ini pembatal keislaman. Dia tidak mau meyakini bahwa Nasrani, Yahudi, atau orang musyrik yang lainnya, kafir yang lainnya, kafir, dia enggak mau. Dia sok bijak, sok baik, sok enggak tegan. Saya sih enggak berani mengatakan mereka kafir. takut saya. Justru itu membatalkan keislaman. Karena banyak sekian ayat yang menunjukkan mereka itu kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Rasul. Rasul suruh mengatakan kepada orang-orang musyrik ketika itu, suruh mengatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Suruh mengatakan seperti itu. Dan seterusnya ayat, banyak semua orang hafal. Kebanyakan orang muslim hafal qul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga bahkan ada ayat-ayat khusus, misalnya laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir kata Allah orang yang meyakini bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Satu versi dari keyakinan Nasrani bahwa Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Sama sebenarnya itu. Ayat selanjutnya mendetailkan membantah yang keyakinan yang lain lagi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wa tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir kata Allah orang yang meyakini, yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga oknum. Ya, mereka ada tiga. Maka trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Ibu, ya, Maryam, dan Tuhan apa? Anak, ya. Tiga. Allah salah satunya dari itu. Kafir. Dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga dengan ini ketika seorang mengatakan, "Oh, mereka enggak kafir." Berarti dia mengkufuri, dia membantah, menyalahkan sekian ayat, sekian hadis. Berarti dia kafir. Dia tidak percaya dengan ayat-ayat tadi. Berarti keyakinan, berani meyakini bahwa orang kafir itu bukan kafir, kafir. Walaupun dia memerangi, walaupun dia memerangi. Dulu kan perkataan terkenal Yusuf Kordowi, kita memerangi Yahudi bukan karena beda agama, bukan karena ini, karena mereka zalim menguasai tanah, sekedar itu. Jadi walaupun mereka memerangi orang kafir, tapi dia meyakini bahwa dia bukan kafir, dia justru terjatuh dalam perkara yang membatalkan Islam. Nah, di sini ketika muncul ulama-ulama su atau orang jahil yang dianggap ulama, yang kemudian dengan berbagai macam kepentingannya justru menghasung sampai membuat kesepakatan untuk jangan mengatakan, jangan menganggap mereka kafir. Nah, ini hasungan untuk murtad, ya kan? Hasungan untuk seorang melakukan pembatal keislaman. Bayangkan. Maka penting terus kita menyerukan dakwah tauhid untuk melawan dakwah-dakwah sesat seperti tadi. Karena ternyata ada terus. Ada terus. Ini padahal ini perkara yang penting dalam Islam. Perkara kekufuran. Orang-orang seperti ini dengan berbagai, ya mereka seperti itu, seluruh ahlul bid'ah, seluruh orang yang menyimpang, mereka akan justru membenci Islam dan ahlul Islam yang berusaha istiqomah dan bisa bermesraan dengan orang kafir. Seperti itu. Sebagaimana yang dianggap keras teroris Khawarij pun seperti itu, yang dibantai, yang dibuat sibuk oleh mereka adalah orang Islam. Orang kafir enggak ada, enggak diganggu. Begitu juga mereka ahlul bid'ahnya lain, ya seperti itu, yang dicerecoki, yang dimusi, ya orang-orang yang berusaha berjalan di atas jalan yang benar. Mereka bisa enggak tega, ya kan? Enggak tega, enggak enak kalau ada non muslim, kata mereka, yang merasa enggak nyaman kalau dibilang kafir. Menjaga benar mereka perasaan orang-orang kafir itu, ya kan? Dijaga benar. Enggak pantas hidup di negara yang majemuk, yang mestinya sama sebagai satu warga, dijaga benar perasaannya. Tapi mereka enggak menjaga perasaan. Berapa kali mereka mencibir orang yang berusaha istiqomah di dalam Islam dengan tuduhan Wahabi. Tuduhan itu menyakitkan sekali. Ya, tega. Enggak dijaga perasaan ini. Padahal itu tuduhan, benar-benar tuduhan. Enggak ada berbeda ketika kita mengatakan mereka kafir, ini bukan tuduhan. Memang mereka kafir. Memang itu bahasa syariatnya. Memang itu istilahnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Toh mereka pun punya istilah untuk menjuluki orang yang di luar agama mereka. Ya kan? Kok sebegitunya dengan orang kafir? Mereka saja mengatakan doba-doba yang tersesat untuk orang yang tidak ikut kesesatan mereka. Ya kan? Ya kan? Doba-doba yang tersesat. Penghinaan sekali. Itulah jeleknya ahlul bid'ah. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, ketika orang sesat pasti lebih menguntungkan orang kafir. Maka dibenci oleh para salaf, para ulama, kebid'ahan, karena merugikan Islam. Dan di sini menunjukkan batilnya, jahilnya orang-orang yang bergampang, bermudah-mudah hanya untuk kepentingan saat atau apa, berangkulan dengan ahlul bid'ah. Tolong ahlul mereka, bahwasanya seluruh ahlul bid'ah itu merugikan Islam. Nah, di sini perkara yang membatalkan Islam, tidak mau meyakini kafirnya orang kafir, tidak meyakini kafirnya orang syirik, meskipun dia memerangi, tabarakallah, meskipun dia memeranginya, maka itu tetap dimasukkan oleh para ulama bahwa ini pembatal Islam. Bayangkan, satu perkara yang merupakan pembatal Islam mau dipaksakan, dipaksakan, dihasung orang untuk meyakininya, tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir. Betapa ayat, berapa ayat yang harus mereka ingkari, harus dibahasakan dengan non muslim. Jadi indah kan kalau non muslim itu, karena biasanya yang dinononkan itu yang lebih bagus. Semangka non biji, parfum non alkohol, ya bagus. Yang dinononkan itu lah yang bagus. Senaknya. Jadi indah itu, jadi bagus pula. Gitu. Kesesatan, telah kesesatan. Kesesatan sehingga apapun itu bentuk bid'ah menggerogoti akidah Islam. Ini baru dua perkara yang dimasukkan oleh para ulama sebagai pembatal keislaman. Masih banyak sekian perkara, insya Allah kita sambung ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ingin disampaikan.